Ku petik gitar untuk melupakan cerita lama. Tak juga silam, ku tahu cinta tak harus menguasai. Ku tahu cinta tak